Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di setiap kajian rutin kita dalam rangka mengawali dan memulainya, kecuali kata tahmid, kata syukur, kata puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pun memulainya dengan meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah. Di samping itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap kesempatan untuk mempelajari ilmunya adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya. Maka adakah kenikmatan yang lebih indah daripada kesempatan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, responlah dengan rasa syukur. Marilah kita puji Allah dan puja Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah pintu gerbang kebaikan. Ilmu adalah awal dari semua perubahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin merubah kondisi umat terakhir, maka Allah memulai dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Maka jika kita ingin berubah, jika kita ingin jadi jauh lebih baik, jika kita ingin menjadi sosok yang soleh atau wanita yang soleha, maka awalilah dengan ilmu. Dan itu yang dikatakan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Al-Ilmu Qabla Al-Quli Wal-Amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Dan kita kembali bersama salah satu kitab terbaik di dunia dan salah satu ulama terbaik di dunia, Al-Imam An-Nawawi bersama kitabnya Riyadhus Shalihin. Semoga Allah menjaga beliau, merahmati beliau, seluruh keluarga beliau, orang tua, guru, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Selanjutnya jemaah sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan bersama dengan hadis Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhumah. Hadis yang sangat penting untuk kita renungkan, karena sekali lagi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya yang merupakan orang-orang yang sangat istimewa. Otomatis nasihatnya juga pasti istimewa. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, ittaqillaha haitsu ma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nabi SAW bersabda yang artinya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa dan keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tiga wasiat, tiga nasihat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersamanya satu demi satu. Hadirin Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah, lalu ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, lalu berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Simple, sederhana, tapi sangat dalam jamaah. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk bertakwa. Hadirin, perintah bertakwa itu adalah perintah kepada seluruh manusia, bukan hanya umat ini, tapi kepada umat-umat sebelum kita. Jadi kalimat yang sering kita dengar dan sebagian kita remehkan itu, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan seringkali ketika dengar kalimat itu kita ngantuk. Ya gak sih? Kan kalimat itu sering disampaikan oleh khatib di khutbah Jumat dan kita dengarnya sampai ngantuk-ngantuk. Padahal itulah nasihat yang terus terjaga eksistensinya dari dulu sampai sekarang. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah perintahkan orang-orang yang diberikan kitab suci sebelum kalian. Kami telah perintahkan umat sebelum kalian, yang diberikan kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian. Jadi ini perintah kepada umat sebelum kita dan kepada kita. Apa perintahnya? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi perintahnya bertakwalah kepada Allah. Ini perintah bukan hanya untuk kita, tapi untuk umat sebelum kita. Untuk umat sebelum kita. Allah yang mengatakan, Alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, kalau bertakwa tidak memiliki peran penting dalam kehidupan, itu tidak mungkin perintah ini tetap langgeng dari dulu sampai sekarang. Tidak mungkin perintah ini tetap bertahan. Mungkin Allah ganti dengan perintah lain, tapi ini tidak. Perintah ini selalu dan selalu disampaikan, walaupun diremehkan oleh sebagian orang, walaupun dianggap angin lalu oleh sebagian orang. Tapi mereka meremehkan karena mereka tidak mengerti, bukan karena perintah itu kehilangan powernya, bukan karena takwa itu kehilangan kehebatannya. Orang gak ngerti. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Bagaimana tidak? Ketika seseorang bertakwa, itu sama saja membuat orang tersebut bersama dengan Rabbul Alamin. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan, muhsin. Makanya ketidaktahuan kita tentang kehebatan takwa itu membuat kita sedikit meremehkan. Tapi dulu para ulama kita enggak. Makanya setiap mereka diminta nasihat, maka nasihat bertakwalah salah satu nasihat prioritas yang mereka sampaikan. Salah seorang tabi'in ketika dimintai nasihat oleh seseorang, kata orang tersebut, "Ausina, tolong nasihati kami." Apa jawaban beliau? Enggak panjang-panjang. "Usikum bi khatimati surati An-Nahl." Aku wasiatkan, aku nasihati kalian dengan closingnya surat An-Nahl, penutupan surat An-Nahl. Apa nasihat dalam penutupan surat An-Nahl? Ya ayat yang baru saja tadi kita baca. Inna Allah ma'aladzina taqaw waladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan. Jadi simpel aja. Karena mereka tahu dengan Anda bertakwa, Allah bersama Anda. Dan kalau Allah bersama Anda, apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda khawatirkan? Apa yang Anda pikirkan lagi? Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kemana-mana bersama orang nomor satu di negeri tersebut, apa yang dia harus takut-takutkan lagi? Kemana-mana dia bersama orang nomor satu. Kata orang nomor satu di negeri tersebut, "Kamu ikut saya. Pokoknya temenin saya dimanapun saya pergi, kamu ikut." Ya otomatis dia semua dijaga, fasilitas nomor satu, semua dia dapat pelayanan, dia dapat penjagaan, dia dapat sistem keamanan nomor satu di negeri tersebut. Semua orang akan ngangguk-ngangguk depan dia. Dia akan dapat tempat terdepan. Kenapa? Karena dia selalu bersama orang nomor satu. Lalu bagaimana dengan seseorang bersama Rabbul Alamin? Bagaimana mungkin urusannya gak dimudahkan oleh Allah? Bagaimana mungkin problematikanya tidak diurai oleh Allah? Bagaimana mungkin keluarganya dibiarkan berantakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin Allah berikan dia kesengsaraan? Sedangkan Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang melakukan ihsan. Dan itu nasihat para ulama kita. Yusuf bin Ubaid ketika diminta nasihat, "Ausini, tolong nasihati aku." Beliau kata, "Usika bi taqwallah wal ihsan." Aku berikan nasihat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mencapai derajat ihsan, melakukan ihsan. Kenapa? Lagi-lagi, fa inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Karena Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan. Jadi itu yang diangkat. Umar bin Abdul Aziz ketika menulis nasihat kepada seseorang, apa isi nasihatnya? Usika bitaqwallah. Aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah muliakan, simpel. Coba siapa di antara kita memberikan masukan kepada seseorang dengan isi ini? Kita kepanjangan, antum harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Dulu enggak harus demikian maksudnya. Para ulama kita memprioritaskan ini. Bukan berarti enggak kasih nasihat yang lain. Tapi siapa di antara kita ketika kasih masukan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya, atau kepada yang lain, ini yang diprioritaskan. Usika bitaqwa Allah. Aku wasiatkan engkau bertakwa kepada Allah. Lalu apa kelanjutan enggak nasihat Umar bin Abdul Aziz? Allati la yaqbal ghairaha. Aku wasiatkan engkau agar selalu bertakwa kepada Allah yang Allah tidak terima kecuali ketakwaan. Allah tidak terima kecuali ketakwaan. wala yarham illa ahlaha. Dan Allah tidak sayangi kecuali orang yang memiliki ketakwaan. Lalu wala yuthibu illa 'alaiha. Dan Allah tidak memberikan ganjaran kecuali kepada ahli takwa. Fa innal wa'idina biha katsir. Karena yang berbicara ketakwaan dan menasihati ketakwaan itu banyak. Wal 'amilina biha qalil. Tapi yang benar-benar mengamalkan itu sedikit. Ja'alana Allahu wa iyyaka minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan saya dan engkau sebagai orang-orang bertakwa. Sederhana. Ini khalifah, ini nasihatnya. Bertakwalah kepada Allah. Khalifah. Orang nomor satu. Karena Allah enggak terima kecuali kecuali dari yang bertakwa. Apa maksudnya? Beliau mengingatkan penanya kepada tentang surat Al-Maidah 27 ketika Allah mengatakan qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanya amalan orang-orang bertakwa. Hanya amalan orang bertakwa. Inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah hanya amal ibadah orang-orang bertakwa. Dan tidak menyayangi kecuali orang-orang bertakwa. Allah bersama orang bertakwa dan tidak memberikan ganjaran kepada kecuali kepada orang bertakwa. Dan yang membicarakan takwa secara teori itu banyak, tapi yang mengamalkan, yang benar-benar mengimplementasikan sedikit. Semoga Allah menjadikan saya dan engkau sebagai ahli takwa. Hadirin Allah muliakan, itu nasihat dari khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ketika melepas seseorang dalam sebuah pasukan, melepas sebuah pasukan, jemaah sekalian. Apa nasihatnya? Usika bitaqallah alladzi la budda laka min niqai. Aku nasihatkan kalian, aku nasihatkan anda untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah yang pasti engkau akan temui ia pada hari kiamat. Wala muntaha laka dunahu wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Dan tidak ada batas atau tidak ada akhir kecuali kembali kepadanya. Dan ialah yang memiliki dunia dan akhirat. Subhanallah. Siapa di antara kita yang mengutus bawahannya untuk sebuah tugas, mengutus pegawainya untuk sebuah tugas, mengutus asistennya untuk sebuah tugas, lalu panggil, sebentar. Saya perintah bos, bertakwa kepada Allah. Masya Allah, bertakwa kepada Allah. Siapa di antara kita memberikan nasihat itu? Kita kan seringkali bicara, kita seringkali kasih nasihat teknik, teknis terus. Nanti kalau ini kesini ya, emangnya salah? Enggak, bagus. Nasihat teknis itu bagus. Tapi siapa di antara kita lihat sesuatu yang jauh lebih besar? Lihat the biggest picture-nya, kotak yang paling besar. Dia harus bertakwa. Kalau enggak, Allah enggak jaga dia nih. Karena Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita selalu ingat itu ayat yang sangat familiar tentang orang-orang bertakwa. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu Allah kan mengatakan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan solusi dari Allah berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Rizki bagi dari arah yang tidak ia duga-duga. Kita punya usaha, kita punya kerjaan, kita punya bisnis. Tujuan kita apa sih? Kita ingin, salah satunya kan kita ingin dapat rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya berarti harus pada bertakwa dong. Karena Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Berarti ingatkan orang-orang sekalian untuk bertakwa. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika mengutus pasukan, nasihatnya usi kami takwa Allah. Bukan hanya cek, gimana perbekalan udah oke? Oke. Senjata-senjata, aman. Terus logistik, obat-obatan, aman. Ayo udah berangkat. Enggak. Harus ada wasiat ini, usika bitaqwa Allah. Saya wasiatkan engkau bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Karena mereka tahu bahwa Allah bersama orang-orang bertakwa. Buat apa? Logistik oke. Senjata mantap. Lalu pasukan pada sehat-sehat, tapi Allah nggak bersama mereka. Ya kalah-kalah juga. Mereka ngerti Allah bersama orang-orang bertakwa dan melakukan ihsan. Makanya ditekankan. Karena kalau terjadi the worst case skenario, misalnya senjata nggak berfungsi, lalu obat-obatan habis, lalu dikepung, dijebak. Tapi kalau Allah menolong mereka dan bersama mereka, pasti ada jalan keluar. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Berarti siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi. Allah akan kasih solusi. Jadi justru selama ini kita suka kasih nasihat, kita suka masukan. Nasihat terpenting kita lupa. Nasihat terpenting kita lupa. Nasihat kita buka nggak penting, tapi bisa kalau itu nggak ada masih ada plan B, plan C, plan D dan seterusnya. Tapi kalau nggak bertakwa nggak ada plan B, nggak ada plan B, nggak ada, udah selesai, nggak bertakwa tamat. Tapi kalau yang lain masih bisa. Kita mau pergi ke mana? Ke Bandung, mau pergi ke Semarang, terus mobil bermasalah di kilometer tertentu, kita bisa tinggal telepon, sewa mobil, tuh mobil datang jalan, masih ada plan. Tapi kalau gak bertakwa di perjalanan itu, gimana perjalanan itu mau berkah? Bagaimana perjalanan itu mau berkah? Makanya kan yang diingatkan Ali bin Abi Thalib, wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Ingatlah, Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Allah memiliki dunia dan akhirat. Bertakwa kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ini ulamanya ulama. Umar bin Abdul Aziz, pemimpinnya pemimpin. Nasihatnya sederhana. Di samping nasihat teknis tentu saja. Tapi kita melupakan nasihat ini. Umar bin Khattab ketika memberikan nasihat kepada Abdullah, Umar memberikan nasihat kepada Abdullah. Dan Abdullah bin Umar kita tahu alim dari ulama. Ulamanya para sahabat. Amma ba'du fa ini usika bi taqwallah azza wa jal. Aku nasihati kamu nak untuk bertakwa kepada Allah. Siapa di antara kita menasihati anak kita bertakwa kepada Allah? Fa innahu man ittaqa waqah. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Wa man aqradahu jazah. Dan barang siapa yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas. Wa man syakara zadah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Faj'alit taqwa nasba ainaika wa jala'a qalbik. Dan jadilah ketakwaan itu selalu di pelupuk matamu. Selalu berada di kedua matamu. Wa jala'a qalbik. Dan yang menghiasi dan memuliakan hatimu. Kenapa? Karena Umar tahu, Umar gak bisa menjaga anaknya 7x24 jam. Siapa bisa jaga anak kita 7x24 jam? Gak ada yang bisa jaga. Tapi Allah bisa. Makanya nasihat Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Ini kan nasihat dalam hadis ini. Seperti tadi Umar kasih nasihat ke anaknya. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga. Barang siapa yang beramal, Allah akan balas. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Dan jadikanlah ketakwaan selalu berada di di pelupuk kedua matamu dan di menghiasi hatimu. Itu kunci sukses mereka. Dan itu yang kita lupakan sekarang. Kita lebih fokus ke kamu harus begini nak. Jadi papa ajarin begini begini begini begini. Emangnya semua sesuai dengan skenario kita di kehidupan? Kita orang paling cerdas, tapi kita bukan pemilik kehidupan kita. Kita bukan pemilik kehidupan anak-anak kita. Akhirnya kita kecewa, nggak dijalanin. Kenapa? Kita lupa bertakwa kepada Allah. Kita lupa bertakwa kepada Allah. Lihat Nabi SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dan jangan pernah meremehkan, oh dia kan udah ngaji bertahun-tahun, insya Allah udah ngerti. Ini Nabi SAW kasih nasihat kepada siapa jemaah? Kepada Abu Dzar. Siapa Abu Dzar? Kita sudah jelaskan, ini orang kelima yang masuk Islam. Wasabiqun al-awwalun. Tetap dikasih nasihat bertakwa. Kepada Mu'adz bin Jabal, yang paling ngerti halal dan haram. Pengawinya kan dua sosok besar ini. Orang nomor satu dalam halal dan haram tetap dinasihatkan bertakwa kepada Allah. Umar kasih nasihat kepada Ibnu Umar bertakwa kepada Allah. Kita butuh untuk diingatkan soal bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan. Dan justru terbukti ketika kita melalaikan hal ini, kita tidak maksimal. Kita tidak maksimal. Karena mereka tahu kehebatan takwa. Takwa itu bisa melejitkan seseorang. Kita tahulah surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya. Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Allah enggak mengatakan yang paling cerdas. Allah enggak mengatakan yang paling pintar. Allah enggak mengatakan yang paling ulet. Allah enggak mengatakan yang paling semangat. Allah enggak mengatakan yang paling muda, yang paling tua, yang paling keren, yang paling cantik, yang paling tampan. Enggak. Allah enggak mengatakan yang paling kaya. Yang paling bertakwa. Allah enggak mengatakan yang ilmu sainsnya dapat 10-10-99 atau ilmu sosialnya dapat 10-10-99. Enggak. Tanpa bermaksud mengurangi keutamaan dari hal-hal tersebut. Tapi apa parameternya? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Hadirin Allah muliakan. Kenapa Arabi, sekali lagi, dengan segala keunikannya, beberapa keunikan Arabi atau Arab Badui, kita udah baca dalam hadis Riyadhus Shalihin. Karena mereka kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang soleh pada hari ini. Padahal kita gak akan berani melakukan itu kalau kita berada di zaman itu. Gak berani lah kita. Ya, Arab Badui cuek aja. Karena takwa. Karena takwa. Karena kalau ujiannya ujian hafalan, mungkin orang-orang hari ini sebagian lebih baik. Ujian kecerdasan, mungkin sebagian orang ini lebih baik. Tapi ketakwaan beda. Walaupun mereka unik-unik, tapi ketakwaan mereka kuat. Oleh karena itu, konsep ini harus kembali kita hidupkan. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Ittaqillah. Ittaqillah. Itu tadi, ini nasihat. Ini nasihat semuanya. Tadi kita udah bahas. Nasihat umat sebelum kita dan nasihat kita. Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Rabbul Alamin. Kan itu poinnya. Kita menasihatin istri kita sebelum mengatakan jujur sama saya, kamu harus baik. Kenapa gak dimana? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Bicara sama anak-anak, bertakwa kepada Allah. Pokoknya ayah menasihati kalian untuk selalu bertakwa kepada Rabbul Alamin. Itu yang disampaikan. Dan bertakwa kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, kata Nabi. Dimanapun anda berada. Dimanapun anda berada. Kenapa demikian? Karena Allah maha mengawasi dimanapun kita berada. Surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu melihat dan mengawasi anda dimanapun anda berada. Jadi percuma, hanya bertakwa di hadapan orang tua itu percuma. Lalu di belakang berantakan. Percuma hanya bertakwa di hadapan suami atau di hadapan istri itu percuma. Karena ketika suami kita gak ada, ketika istri kita gak ada, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi anda. Percuma untuk bertakwa hanya di hadapan keluarga, hanya di hadapan keluarga besar. Lalu ketika kita merantau ke Jakarta, sendirian di Jakarta, Gak ada siapapun. Kita mau ngapain di kos kita bisa. Kita mau ngapa-ngapain masuk ke hidup kehidupan malam di Jakarta, gak ada yang kenal kita. Semua yang kenal kita ada di daerah kita. Atau ketika kita ada di luar negeri, gak ada yang kenal kita. Mau ngapain aja bisa. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi Anda. Dan inilah inti muraqabah. Inilah kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini di dalam bab muraqabah. Ittaqilla haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kenapa? Karena Anda diawasi. Anda diawasi dimanapun diawasi. Dimanapun diawasi. Diawasi. Walaupun gak ada siapapun. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita bermain dengan dua kaki? Sedangkan kita tahu yang mengawasi kita, yang mengawasi movement kita ke depan dan movement kita ke belakang itu sama. Al-alimul khabir. Diawasi. Mau kita bermain cantik kayak apapun, diawasi. Diawasi. Tidak dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diawasi. Dan hadirin Allah muliakan. Kalaupun Allah tidak bongkar, tidak buka di hari ini atau di saat kita melakukan sebuah permainan kotor atau hal yang buruk, itu bukan berarti Allah enggak tahu. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun." Dan Anda sekali-sekali jangan pernah berpikir Allah enggak tahu. Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan pernah berpikir Allah enggak ngerti. Jangan pernah berpikir Allah lalai ketika Anda melakukan sesuatu di belakang semua orang. Di saat semua keluarga Anda enggak tahu. Pasangan Anda enggak tahu. Orang tua Anda enggak tahu. Teman-teman Anda enggak tahu. Guru Anda enggak tahu atau murid Anda enggak tahu. Jangan pernah berpikir Allah lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan pernah berpikir Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Terus kok enggak dibuka sih? Kok enggak digerebek? Kok enggak OTT gitu? Kenapa enggak tangkap tangan? Bukan gitu sebagian cara bermain. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Karena sebagian Allah tunda mereka, Allah tangguhkan mereka sampai sebuah hari di mana mata-mata akan terbelalak, hari kiamat. Bukan Anda aman, bukan. Ditunda sama Allah. Nanti. Dan Allah Maha Baik. Itu kasih kesempatan kita taubat, jamaah. Kasih kesempatan kita istighfar. Tapi di waktu yang sama, kalau kita gak ngeh juga, syaitan menggunakan kesempatan itu untuk membuat kita halu dan membangun asumsi bahwa itu aman, gak ada masalah. Sehingga bisa dicoba lagi besoknya. Sehingga bisa dicoba lagi berikutnya. Sehingga bisa dilakukan lagi minggu depan, sebulan depan, dua bulan akan datang. Enggak ada yang tahu. Oh enggak. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ketahuan. Tapi nanti Allah tangguhkan. Makanya ittaqilla haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Dimanapun. Karena Allah mengawasi Anda. mengawasi kita semua. Walaupun gak ada yang tahu, walaupun gak ada yang menyadap kita, Allah mengawasi kita. Takutlah kepada Rabbul Alamin. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keanehan orang-orang munafik. Ya, keanehan orang-orang munafik. Aneh banget mereka itu. Kenapa? Karena mereka bersikap seakan-akan Allah gak ngerti. Di depan orang beriman ngomong apa, di belakang orang beriman ngomong apa lagi. Apa kata Allah tentang mereka dalam surat An-Nisa ayat 108? Yastaghfuna minan nas, wala yastaghfuna minallah. Yastaghfuna minan nas, wala yastaghfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia. Mereka kasih penampilan baik di hadapan manusia. Oh Masya Allah, soleh, soleha. Tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Artinya mereka tidak menjaga sikap di hadapan Allah. Apa maksudnya? Wa huwa ma'ahum. Dan Allah padahal selalu mengawasi mereka. Wa huwa ma'ahum. Allah selalu mengawasi mereka. Idh yubayyituna ma la yardu minal qawl. Ketika pada suatu malam mereka rapat rahasia di antara internal mereka aja, di antara internal orang-orang munafik saja, membuat sebuah keputusan yang Allah tidak ridhoi. Allah tidak ridhoi. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Dan Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Atau ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Itu meeting, rapat rahasia itu Allah tahu. Allah tahu. Makanya Allah aneh. Kok bisa sih ada orang kayak begitu? Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah. Dan ini orang munafik, jemaah. Ini ayat tentang kemunafikan. Jadi hati-hati ketika kita punya pola seperti itu. Di depan A, belakang B. Depan A, belakang B. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah. Karena mereka bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah. Atau bahasa, kenapa mereka jaim di hadapan manusia tapi gak jaga image mereka di hadapan Allah? Harusnya Allah dulu dong. Dan pembuktian menjaga image, menjaga sikap itu ketika kita sedang sendirian, ketika kita gak ada siapapun. Karena kalau di hadapan manusia masih terjadi kesamaran kondisi. Ini benar karena Allah atau karena depan teman-temannya ya? Ini benar karena Allah atau karena depan keluarganya ya. Ini benar karena Allah atau depan suaminya ya. Ini benar karena Allah atau karena di depan istrinya ya. Apakah ini benar karena Allah atau hanya di depan gurunya ya. Apakah ini benar karena Allah atau di depan murid-muridnya ya. Tapi begitu kita sendirian, clear. Itulah kualitas muraqabah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kualitas iman kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itulah kualitas iman kita kepada An-Nisa ayat pertama tadi. Inna allaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha mengawasi Anda. Itu ujiannya, titiknya di situ. Itu menentukan kualitas, benar apa enggak. Tapi kalau di hadapan yang lain, semua bisa bermain. Makanya Nabi katakan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Sebuah nasihat yang terus terjaga dari umat ke umat. Terakhir, singkat saja karena kita akan bahas ini panjang lebar di babnya. Apa arti ketakwaan? Ketakwaan sederhana, hadirin sekalian, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri. Walaupun sebagian ulama memberikan definisi yang lebih detail, lebih komplit, tapi intinya sama. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagai Allah mengatakan menjalankan perintah dengan keikhlasan dan mengikuti tuntunan Nabi SAW dan menjauhi larangan karena Allah dan juga mengikuti guidance dan petunjuk Nabi SAW. artinya jangan maksiat ketika sendiri itu loh. Jangan hanya baik di tempat A, tempat B. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Sebagian kita, kita gak bicara orang lain. Sebagian kita hanya bertakwa di tempat kajian, hanya bertakwa di majelis ilmu, hanya bertakwa kalau lagi rapat sama panitia-panitia kajian atau ketemu dengan teman kajian. Tapi begitu di kantornya, di rumahnya, atau ketika liburan, udah kembali lagi. Ketika liburan kembali lagi. Sebagian kita hanya pakai busana muslim atau muslimah di kajian. Ketika liburan beda lagi. Wardrobe-nya beda. Dress code-nya beda. Pas kajian dengan pas liburan. Hadirin, emangnya Allah gak ada pas Anda liburan? Dan pada saat saya dan kita liburan. Jadi Allah gak bisa ngelihat gitu. Jadi cakupan Allah hanya di kajian aja. Di luar Allah gak tahu. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah maha melihat. Sesungguhnya Allah maha mengawasi. Sesungguhnya Allah maha mengawasi. Maha mengawasi. Banyak di antara kita, kalau misalnya kajian masya Allah pakaiannya, tapi begitu kondangan berubah lagi. Begitu ikut ke acara pernikahan atau resepsi, udah. Jadi bertakwanya hanya di majelis, di luar berubah. Ini yang harus kita renungkan. Kalau lagi ngumpul, masya Allah. Tapi begitu ke luar negeri, berubah lagi di sana. Betul ada pakaian-pakaian yang harus menyesuaikan. Misalnya kita ke negara yang punya 4 musim, ya kita pakai baju yang mempersiapkan. Tapi tetap dalam koridor bertakwa kepada Allah. Kenapa ada standar ganda? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Makanya Yahya bin Mu'adz mengatakan, man khana Allah fi sir hatakallahu sitrahu fil alaniyah. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, barang siapa yang berkhianat kepada Allah ketika enggak ada siapa-siapa fi sir, maka Allah akan singkap sitrnya, Allah akan Allah akan buka tabirnya di khalayak umum. Khalayak umum. Ini sekali lagi, apabila ini menjadi sebuah pola dan mengarah kepada kemunafikan sebagaimana orang-orang munafik yang tadi Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 108, sebagaimana orang-orang munafik Allah bongkar kedoknya di hadapan umum, Allah sebutkan dan meeting mereka sampai masuk ke dalam Al-Quranul Karim. Bayangin gak sih, meeting mereka, rapat rahasia mereka itu sampai masuk ke Al-Quranul Karim. Idh yubayituna ma la yardha minal qawl, ketika mereka meeting di waktu malam dan memutuskan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanallah, bayangkan. Ini meeting rahasia akhirnya dibongkar, bukan hanya orang beriman yang tahu pada saat itu, tapi akhirnya sampai kita nih, sampai kita yang berada di 1442 Hijriah tahu ada meeting itu. Lihat kemampuan Allah membongkar rahasia seseorang. Sampai kita tahu, oh ada meeting ya. Kapan sih? Itu 15 sampai tahun. Anda pengen saya bilang, buka buku tafsirnya, dijelaskan. Subhanallah. Allah bongkar. Apa susahnya Allah bongkar? Meeting rahasia mereka, karena mereka punya standar ganda, bermuka dua. Dan pola kemunafikan, bukan khilaf. Kalau sebatas khilaf, Allah kan, semoga Allah jaga. Kan Nabi katakan dalam riwayat hadis yang lain, innallaha tajawaza an ummati kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku akan diampuni selama tidak memperlihatkan dosa dan maksiatnya. Maksudnya dia melakukan maksiat, gak ada yang tahu, Allah tutup, terus besoknya dia ceritakan, itu gak boleh. Begitu dia ceritakan, ada kemungkinan dia gak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama dia tutup, lalu dia bertobat kepada Allah, aman. Tapi kalau sampai titik kemunafikan, itu jadi polanya, bermuka dua dan seterusnya. Kata sebagian para ulama, Allah bongkar. Sebagaimana meetingnya orang munafik dibongkar sama Allah, sehingga yang tahu bukan hanya di masa itu, sampai hari ini tahu. Setiap orang yang baca Quran dan mengerti maknanya tahu, oh ada meetingnya pada saat itu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar Allah menutup kekhilafan-kekhilafan kita dan segera kita bertobat kepada Rabbul Alamin. Ya, kita lanjutkan. Wa'atbi sayyatal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Ini selaras dengan surat Hud ayat 114. Allah mengatakan wa aqimis salata tarafain nahari, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada malam hari. Innal hasanat, ini poinnya, innal hasanat yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingatnya. Jadi poinnya adalah innal hasanat yudhibna sayyiat. Perbuatan baik itu salah satu fungsinya menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik fungsinya banyak. Dapat pahala, mendekat kepada Allah, hati jadi tenang, terus mengundang keberkahan, banyak ya. Nah, di antara fungsi kebaikan dan amal soleh, menggugurkan dosa sebelum itu. Sebelum itu. Makanya ini konsep. Begitu kita melakukan dosa, langsung kerjakan kebaikan. Pokoknya ini kaidah simple. Istighfar, tobat, lalu buat kebaikan gitu. Buat kebaikan, biar langsung hilang ini. Nah, kenapa ini disebutkan? Bukankah perintah bertakwa sebenarnya sudah cukup? Jadi perintah bertakwa itu kalau bahasa sekarang itu full package, sudah itu paket komplit, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Tapi kenapa Nabi SAW setelah memerintahkan kita bertakwa dimanapun Anda berada, lalu melanjutkan dengan dua wasiat lagi? Yang pertama lanjutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Dijelaskan sebagian para ulama, itu adalah sebuah pesan buat tidak ada satupun di antara kita yang bisa tampil perfect. Nggak ada. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa tampil sempurna dalam bertakwa. Tidak ada di antara kita yang bisa tampil 100% dalam bertakwa. 7x24 jam nggak ada lupa, nggak ada khilaf, nggak ada tergelincir, nggak ada miss, nggak ada lepas kontrol, nggak ada nggak sengaja, nggak ada ketiduran dan seterusnya. Nggak ada orang begitu. Kita bukan robot. Robot aja kalau nggak di charge repot juga. Kita pasti lupa, kita pasti lepas kontrol, kita pasti lemah, kita pasti lelah. Nah, solusinya karena kita tidak bisa tampil perfect, kita pasti akan jatuh dalam kesalahan, kita pasti akan tergelincir, kita pasti akan kepleset. Solusinya begitu kepleset, begitu salah, begitu tergelincir, langsung kerjakan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Jadi langsung melakukan kebaikan. Langsung melakukan kebaikan. Langsung melakukan kebaikan. Apa maksiat apapun, langsung. Aduh, tadi ana miss nih. Langsung ambil wudu, salat duha. Atau zikir kepada Allah. Atau sedekah. Apa aja. Kesempatan kita beramal soleh atau baca Quran. Ana baca Quran dulu, satu halaman. Udah baca satu halaman. Kenapa? Karena 10 menit yang lalu melakukan khilaf, melakukan dosa, ibadah. Ini saya akan menghapus. Jadi langsung ditutup. Lubang itu ditutup langsung. Jangan dibiarkan menganga. Begitu maksiat, langsung kerjakan kebaikan. Begitu maksiat, kerjakan kebaikan. Karena gak ada yang diantara kita tampil perfect. Dan begitu juga ketika kita tergelincir, jangan putus asa. Jangan termakan syaitan yang akan mengembosi kita. Oh, saya gak ada bakat, saya pendosa, saya kena hancur, saya gak mungkin bisa jadi orang baik. Pendosa ya, kita semua pendosa. Tapi putus asa tidak. Kesempatan banyak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, bahwa kebaikan itu menghapus keburukan. Kerjakan kebaikan, kerjakan kebaikan, kerjakan kebaikan, dan cepat gitu. Al-Bursa, kerjakan kebaikan. Al-Bursa, kerjakan amal soleh. Niscaya akan menghapuskan itu semua. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin yang Allah muliakan, dan akhlak ini atau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini menunjukkan bahwa akhlak punya peran yang sangat penting. Punya peran yang sangat penting. Dan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang akhlaknya paling baik. Yang akhlaknya paling baik. Dan dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Al-Maruzi, wa innal mar'a la yakun mu'minan wa inna fi khuluqi syai'an fayanqusu dhalika min imanihi. Dan seseorang menjadi beriman dan di dalam akhlaknya ada sesuatu yang gak baik, maka akhlak yang buruk itu akan mengurangi kadar imannya. Ini bahaya jemaah. Akhlak yang buruk itu akan mengurangi kadar imannya. Jadi sekali lagi, orang udah beriman, ternyata ada akhlak yang gak bagus, yang kasar segala macam, itu akan mengurangi imannya. Makanya akhlak adalah anugerah yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya dalam hadis Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ahmad, afdalu ma utiya al-mar'ul muslim. Jadi ya Rasulullah, ma afdalu ma utiya al-mar'u al-muslim. Apa sih anugerah yang paling besar yang diberikan kepada seorang muslim? Kata Nabi, al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Itu yang paling mulia, anugerah paling besar. Itu bukan dikasih mobil, dikasih uang dan seterusnya, dikasih akhlak. Kata Nabi SAW. Yang lain boleh beropini, tapi Nabi SAW bersabda demikian. Akhlak, pemberian terbaik itu bukan saham, bukan fasilitas, bukan rumah. Akhlak, kata Nabi SAW. Nah, hadirin, timbul pertanyaan. Lagi-lagi, bukankah perintah bertakwa itu juga mencakup akhlak? Perintah bertakwa paket komplit, full package. Tapi kenapa Nabi SAW masih sebutkan berakhlak dengan baik ketika berinteraksi dengan manusia? Seakan-akan dua hal ini berdiri sendiri. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini dijelaskan dengan sangat apik oleh Al-Imam Ibn Rajab. Kata Al-Imam Ibn Rajab, berakhlak dengan manusia, hadza min khisalit taqwa. Ini sebenarnya bagian dari ketakwaan. Dan takwa tidak akan sempurna kecuali dengan berakhlak dengan manusia. Hanya saja, mari kita simak, hanya saja dibuat seolah-olah independen, dibuat dipisahkan, disampaikan setelah bertakwa. Karena apa? Karena sebagian atau karena banyak manusia berpikir dan berasumsi bahwa takwa hanyalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia berpikir takwa itu hanyalah hablum minallah titik. Karena banyak manusia berpikir dan berasumsi takwa hanyalah menjaga hubungan vertikal ke Allah dan melupakan horizontal ke manusia. Takwa, sebagian berasumsi takwa hanyalah memenuhi hak Allah dan tidak memenuhi hak manusia. Dan itu keliru. Itu keliru. Makanya ditekankan agar pihak-pihak yang berasumsi demikian sadar bahwa akhlak itu penting. Makanya dikhususkan. Ini penting loh. Yang kalau Nabi hanya mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada di mana pun Anda berada, dia enggak nyambung ke sana. Dia berpikir bahwa akhlak itu hanya jaga salat, puasa, zikir. Walaupun itu semua ibadah yang luar biasa, tapi dia enggak berpikir, oh berarti saya harus baik sama orang tua, saya harus bersikap lembut, saya harus ini. Dia enggak kepikiran ke sana. Nah, untuk orang-orang seperti itu, Nabi tekankan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan itu kan fenomena itu terjadi di sebagian tempat, dan itu dari zaman Ibnu Rajab juga demikian. Ada sebagian kitab itu kalau udah hijrah, udah ngaji, udah gak peduli sama orang lain. Yang penting ibadah, yang penting tahajud, yang penting puasa. Orang lain udah gak ada urusan. Gak ada perhatian sama lingkungan, gak ada kebaikan, gak suka ngasih, akhlaknya juga gak bagus, terkesan arogan. Tentu saja tidak semua, banyak sekali yang berhijrah masya Allah baik-baik. Tapi lagi-lagi fenomena ini ada, dan para ulama mention itu, para ulama menjelaskan hal tersebut, berarti itu ada. Nah, ini pelajaran bagi kita, pelajaran bagi kita. Dan menariknya, mari kita simak. Fanasallahu 'alal amri bi ihsanil asyara lin nas fa innahu kana qad ba'athahu ila al-yaman mu'alliman lahum mufaqihan wa qadiyan. Dan perlu kita ingat, ini disampaikan oleh Nabi SAW karena Mu'adz bin Jabal itu Nabi utus ke Yaman. Masih ingat keterangan kemarin, Nabi utus ke Yaman untuk mengajarkan mereka agama dan memahamkan mereka agama dan memutuskan urusan di antara mereka. Wa man kana kadzalik, ini perlu kita mention. Dan orang yang punya tugas seperti itu, yang punya peran seperti itu, peran apa? Peran berdakwah, peran mengajar, peran menyampaikan ilmu. Fa innahu yahtaju ila mukhalaqatin nasi bi khuluqin hasan ma la yahtaju ilaihi ghairuhu mimman la hajata lin nasi bihi wa la yukhalituhum. Maka orang-orang yang punya peran itu bergerak di bidang dakwah, mengajar, syiar, taklim, itu mereka butuh berakhlak mulia saat berinteraksi dengan manusia dengan level dan kualitas yang lebih dibanding orang lain yang interaksinya dengan manusia tidak seintens mereka, yang tidak bergerak di bidang dakwah, yang tidak bergerak di bidang kajian dan seterusnya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu, lalu berada di dunia ilmu, lalu syiar, lalu berdakwah dan seterusnya, maka membutuhkan akhlak jauh lebih besar daripada yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena yang berdakwah, atau panitia, atau media dan seterusnya, itu berinteraksi dengan manusia. Berinteraksi dengan manusia. Dan dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan keindahan Islam. Dia itu brand ambassador. Kalau dia masalah, bukan hanya dia yang jadi masalah, tapi pesan yang dibawa jadi dipertanyakan orang. Kalau akhlaknya buruk, bukan hanya dia yang dianggap buruk, tapi Islam pun dianggap buruk. Maka dia dituntut untuk lebih dalam berakhlak mulia di hadapan manusia. Makanya hadis ini Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal akan jadi da'i, akan jadi pengajar kebaikan di Yaman. Dia ditekankan sama Nabi, ingat loh, berakhlak mulia, berakhlak mulia, berakhlak mulia. Jadi ini wanti-wanti. Gak ada ceritanya kita-kita yang berandung dana tuh sok jago dan seterusnya. Jaga akhlak, jangan sampai akhlaknya buruk. Jangan sampai akhlaknya buruk. Tegas ya, tapi jangan sampai berakhlak buruk. Karena kita lebih butuh dibanding yang lain. Nabi lebih menekankan dibanding yang lain. Semuanya harus berakhlak mulia. Tapi kata Ibnu Rajab, yang punya tanggung jawab dan peran dalam dakwah, dalam ilmu, dalam ta'lim, dalam kajian, itu harus lebih punya porsi yang banyak dalam masalah akhlak. Harus lebih tinggi daripada yang lain. Makanya kita yang belajar agama harus berubah, harus memperbaiki akhlak kita tersebut. Makanya hal yang sangat sulit dilakukan adalah menggabungkan hak Allah dan hak manusia. Itu yang dikatakan Al-Harith Al-Muhasibi atau Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau katakan salah satu dari tiga hal yang paling susah adalah husnul khuluq ma'diyana, berakhlak mulia, tapi di waktu yang sama hablu minallahnya bagus. Itu susah banget. Jadi menggabungkan antara hubungan hablu minallah dan hablu minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, itu sangat sulit. Tapi ini yang harus diperjuangkan. Terakhir, hadirin Allah muliakan, Al-Hasan Al-Basri, ini closing kita pada kesempatan kali ini dalam masalah akhlak. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa adraktun nasa wa nasik idza nasaka lam yu'raf min qibali mantiki walakin yu'raf min qibali amalihi fadzalikal ilmun nafi'. Kata Hasan Al-Basri, saya bertemu dengan manusia dan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu itu tidak dikenali melalui lisan mereka. Walakin yu'raf min kibari amali, tapi mereka dikenali melalui amal mereka, akhlak mereka. Fadzalikal ilmu nafi, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi Hasan Basri menjelaskan, dulu para ulama klasik kita itu dikenali kesolehannya, dikenali ilmunya. Orang tuh tahu ini berilmu nih, ini masya Allah, ini berilmu. Itu bukan dengan retorika, itu bukan dengan lisan, itu bukan dengan artikulasi bahasa, itu bukan dengan orasinya, tapi dikenali dengan amal dan akhlaknya. Jadi mereka belum berorasi, orang udah tahu ini nih punya ilmu dalam nih. Kenapa? Akhlaknya kayak begini. Jadi mereka belum nulis aja orang tahu ini ilmunya masya Allah. Kok bisa tahu? Emang pernah ikut kajiannya? Gak pernah. Tapi kok bisa tahu? Oh, akhlaknya begini, ibadahnya masya Allah. Dan kata Hasan Al-Basri, fahadha fadhalikal ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi bisa gak kita nih, kita ngaji Riyadhus Shalihin, orang tahu kita ngaji Riyadhus Shalihin bukan karena kita kasih tahu, anak ikut kajian Riyadhus Shalihin loh, enggak. Tapi dengan perubahan sikap kita dan karakter kita. Jadi orang tuh ngeliat, ini fulan ini nih, ini ngaji Riyadhus Shalihin, kenapa? Gue lihat bab muraqabah dalam gaya dia. Wah, masya Allah, bisa gak kayak gitu? Gue ngeliat bab muraqabah dalam gaya dia. Ini pasti ngaji Riyadhus Shalihin, kok bisa tahu? Emang dia suka cerita? Gak pernah. Tapi anak ngelihat bab kejujuran dalam sikap dia selama ini. Oh, masya Allah. Jadi ayat dan hadis berjalan. Itu dulu, lama dulu. Jadi mereka tahu bukan karena retorikanya, tapi karena sikap dan amalnya. Ini pasti punya ilmu nih. Akhlaknya begini. Saya kayak ngeliat hadis Nabi dalam cara bicara dia. Saya kayak ngeliat hadis Nabi dalam sikap dia. Persis. Walaupun dia gak sampaikan hadatsana dan seterusnya, tapi ini hadis Nabi SAW. Alaikum wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Semoga bermanfaat. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dan apabila kita tergelincir, segera tutup dengan kebaikan. Jangan putus asa, jangan down, jangan pesimis, tetap optimis dan tutup keburukan dengan kebaikan. Masih ada kesempatan selama malam yugorgir, selama nyawa belum ada di tenggorokan. Dan yang membuat kita pesimis hanya syaitan. Lalu yang ketiga, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.